أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini Allah masih mengembalikan ruh kita, kembali mengembalikan nyawa kita, sehingga kita masih bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ditambah lagi ruh kita dikembalikan dalam keadaan tubuh kita sehat. Bagaimanakah yang terjadi kalau ruh kita dikembalikan, tahu-tahu kita tidak bisa menggerakkan lisan kita, tangan kita dan kaki kita? Sungguh sangat sedih. Maka jangan sampai, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan kita buktikan syukur itu, kita gunakan telinga ini, hati ini, penglihatan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan dalam surat Al-Mutaffifin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang ketika dia menerima dari manusia haknya, dia minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Yaumin adzim, pada hari yang besar. Hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabb alam semesta. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pakai celana, tidak pakai sarung, tidak pakai gamis, tidak pakai baju apapun, dalam keadaan tidak dikhitan. Sekalipun di dunia ini kita sudah dikhitan, kulub-kulub itu akan kembali, sehingga kita dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan matahari didekatkan, sehingga manusia berkeringat, ada yang keringatnya sampai tumitnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, Ada bahkan yang manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Semua itu tergantung amalan mereka ketika hidup di dunia. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itulah hari yang sulit, itulah hari yang agung. Sulit bagi orang kafir, di mana mereka menunggu, ada para ulama yang menyebutkan sampai 1000 tahun, ada juga yang menyebutkan 5000 tahun menunggu hari persidangan. Hari yang betul-betul sulit, menunggu yang lama sampai 5000 tahun. Namun bagi orang yang beriman, hal itu mudah. Mereka menunggu seperti orang mengerjakan salat 5 waktu, seperti orang yang mengerjakan salat fardu. Saya ulangi, mereka menunggu seperti melaksanakan salat fardu, salat wajib, ringan dan mudah. Semoga Allah menakdirkan kita, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman, sehingga ringan terasa pada yaumul qiyamah. Lebih-lebih mereka yang termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan naungan tersebut. Amin. Bismillah. Kemudian ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab para pendosa, para fujjar, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, lafi sijjin, sungguh-sungguh di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Apakah kamu tahu apa itu sijjin? Allah mengulang untuk menakut-nakuti. Sijjin adalah kitabu marqum, kitab yang tertulis, yang bertulisan amalan-amalan hamba, tidak dikurangi, tidak ditambah, dan tidak dirubah, yang berada di bumi yang paling bawah, di bumi yang paling, bumi lapis ketujuh yang paling bawah, tempat diletaknya neraka. Karena neraka akan didatangkan. Neraka memiliki 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat yang kuat-kuat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka mendustakan hari kiamat. Tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya adanya hari yaumul jaza, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim, dan tidaklah mendustakan hari tersebut kecuali orang yang melampaui batas, lagi berdosa, lagi banyak berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dia dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awalin. Ah, itu kan cuma dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang zaman dahulu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal bahkan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona, tertutup hati mereka disebabkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kalla, bal, sekali-kali tidak. Bahkan hati mereka terhalangi, hati mereka tertutup disebabkan apa yang mereka kerjakan dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar rabbihim yauma idzin la mahjubun, sesungguhnya pada hari kiamat nanti mereka terhalangi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka sungguh-sungguh akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka jahim, neraka jahanam, untuk merasakan pedihnya, sakitnya azab dalam neraka jahanam. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah akibat dari apa yang kalian dustakan. Inilah yang dulu kalian dustakan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Inna kitab al-fujjar, sesungguhnya kitab al-fujjar, catatan atau kitab fujjar, wahada syamilun likuli fajir, ini mencakup seluruh orang yang fajir. Siapa yang dimaksud dengan fajir? Yaitu min anwa'il kuf, min anwa'il kafarah, yaitu berbagai macam orang-orang kafir. Semua orang kafir dengan berbagai macam kekafiran mereka, termasuk fujjar. Wal munafiqin, dan termasuk fajir juga adalah orang-orang munafik yang bermuka dua di hadapan kaum mukminin. Dia bergaya seperti mukminin, namun ketika bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang kafir, mereka menyatakan, kami tadi hanya bermain-main saja, sebenarnya kami bersama kalian. Ini orang-orang munafik, termasuk fajir, fujjar, wal fasikin, orang-orang fasik, yaitu yakhrujuna anit ta'atillah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang-orang fasik adalah ahlul maksiyah, orang-orang yang banyak perbuatan maksiatnya dan tidak tobat kepada Allah azza wa jalla. Maka sesungguhnya catatan para fujjar, nam lafi sijjin, sungguh-sungguh berada dalam sijjin. Apa itu sijjin? Summa fassara zalika biqauli, kemudian Allah menafsirkan dengan firman-Nya. Sijjin adalah wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah itu sijjin? Sijjin adalah kitabun markum, kitab yang tertulis. Ai kitabun mazkurun fihi a'malahum al-khabithah, yaitu kitab yang tertulis, yang disebutkan di dalamnya catatan amalan-amalan mereka yang jelek-jelek, penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat, kekufuran dan yang lainnya. Wasijjin, yaitu adalah al-mahaluddiqi lidongki. Sijjin adalah tempat yang sempit, tempat yang sesak. As-sijnu biasanya disebut dengan penjara. Yang dimaksud dengan sijjin yaitu neraka jahanam. Artinya dia terpenjara dalam neraka jahanam. Catatannya itu ada dalam neraka. Naam, tempat yang sesak. Huwa mahalu kitabul abrahnam didu illiyin. Sijjin lawan dari illiyin. Illiyin adalah kitab. Naam, wahuwa mahalu kitabul abrar, yaitu tempat catatan kitab atau catatan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa. Catatannya ada di illiyin, kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Adapun sijjin adalah tempat catatan orang-orang pendosa, orang-orang kafir, munafikin dan fasik. Adapun si illiyin, tempat catatan orang-orang yang berbakti. Waqad qila, dan ada juga di antara para ulama yang berpendapat, sijjin adalah inna sijjin huwa asfalu ardi sabi'ah. Sijjin adalah naam lapisan bumi yang ketujuh, lapisan bumi yang paling bawah. Ma'wal fujjar wal mustaqirruhum fi ma'adihim, yaitu tempat kembalinya para pendosa, tempat kembalinya orang-orang kafir, tempat tinggalnya orang-orang kafir munafik dan fasik. Nah, itulah si jin yang berada di bumi paling bawah, tempat neraka akan didatangkan di situ. Wadibin, celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Summa bayyanal mukadzibin. Kemudian Allah menerangkan orang-orang yang berdusta, siapakah mereka? Bi'anhum alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Para pendusta adalah orang-orang yang mereka mendustakan hari kiamat. Ay yaumul jaza. Dia tidak percaya adanya hari pembalasan. Yauma yudinullahu fihi an-nas bi'amalihim. Di mana hari Allah Subhanahu wa taala membalas manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari tersebut kecuali orang-orang yang melampaui batas. Mu'tad ala maharamillah, yang menabrak keharuman-keharuman Allah, yang melampaui batas atas apa yang Allah haramkan. Mu'tad minal halal ilal haram, melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Tidak ada yang mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang melampaui batas, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang melanggar keharuman-keharuman Allah Ta'ala. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakan hari kiamat kecuali orang melampaui batas, lagi banyak berbuat dosa. Asim maknanya adalah katsirul ismi, banyak berbuat dosa. Fahadha alladhi yahmiluhu udwanuhu ala takdzib. Maka inilah yang membawa dia memusuhi Allah dan membawa dia mendustakan hari kiamat. Apa yang menyebabkan seseorang tidak percaya dengan hari kiamat? Banyak dosa. Di antara pengaruh jelek dari perbuatan dosa, yaitu menyebabkan dia mendustakan hari kiamat. Ya Allah. Di antara penyebab seseorang mendustakan hari kiamat dan menyebabkan dia menjadi musuh Allah, karena dia banyak berbuat dosa. Dan dosa merupakan warisan orang-orang yang diazab. Nah, merupakan warisan orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga naam, dia memusuhi Allah dan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Wa yahmiluhu udwanuhu ala takdzib wa yujibu lahu kibruhu radd al-haq. Dan memungkinkan juga yang membawa dia menjadi musuh Allah, memusuhi Allah dan mendustakan hari kiamat. Nah, yaitu penyebabnya adalah kesombongannya dan menolak al-haq, menolak kebenaran, menolak Al-Quran. Ini gara-gara dia menolak kebenaran, menolak Al-Quran, akhirnya dia tidak percaya dengan yaumul kiamah, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari yaumuddin, hari pembangkitan, hari pembalasan. Walihada, oleh sebab itu Allah firman, idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dibacakan Al-Quran, addallah alal haq, yang mana Al-Quran menunjukkan kepada kebenaran, wala sidqi ma ja'at bihi rusulihi yang mana Al-Quran membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Kazzabaha wa anadaha, dia dustakan, dia menentang Al-Quran. Gara-gara menentang Al-Quran, gara-gara menolak kebenaran, akhirnya dia pun tidak percaya adanya hari pembangkitan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Wa qala, dan Allah berfirman, ha, dan Allah menerangkan, atau wa qala, dan dia berkata, orang-orang fasik pendosa tersebut, orang-orang kafir tersebut berkata, hadza asatirul awwalin, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, disebutkan, ada orang yang menyebutkan Al-Quran di hadapannya, dia menyatakan, ah itu cuma dongeng-dongeng terdahulu. Min turahatil mutaqaddimin, dongeng-dongeng orang zaman dahulu. Wal akhbar al umam al ghabirin, berita-berita umat-umat terdahulu. Laisa min indillah, Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Dia sombong. Wa inadan, dan dia menentang, menolak Al-Quran. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, kecuali orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas? Yaitu orang yang banyak berbuat dosa, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka menyatakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang tidak bisa dibenarkan beritanya. Itu menurut mereka, sehingga mereka menyembuhkan diri dan menentang. Wa amma man ansafa, dan adapun orang-orang yang insaf, orang-orang yang adil. Wa kana maksuduhu al-haqqul mubin, yaitu orang-orang yang tujuannya mencari kebenaran, mencari al-haq yang nyata, yang benar. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka orang ini tidak mendustakan hari kiamat. Li'anna Allah qad aqama 'alaihi min al-adillatil qati'ati wal barahinus sati'ati, karena sungguhnya Allah telah membuktikan, telah menegakkan bukti-bukti yang nyata, yang jelas dan yang terang. Ma yaj'aluhu haqqal yaqin, sehingga membuat orang yang adil ini sampai pada tingkat haqqul yakin, seakan-akan melihat langsung dan mata kepalanya, sehingga sangat yakin adanya yaumul qiyamah, yakin adanya hari kebangkitan, yakin adanya hari pembalasan, sehingga dia melakukan amal-amal soleh, dia melakukan ketaatan, dia membaca Al-Quran, dia menghadiri majlis ilmu, dia sholat lima waktu, karena yakin adanya hari kiamat. Wasara liqulubihim mithlu syamsi liabsar, maka jadilah pada hati mereka seperti melihat matahari terang, jelas dan gamblang, sehingga mereka melakukan amal-amal soleh dengan mantap dan yakin, karena yakin adanya hari kiamat. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasabahu, berbeda dengan orang-orang yang hatinya terhalangi, tertutupi oleh sebab usahanya, oleh sebab dosa-dosanya, oleh sebab maksiatnya, hatinya tertutup. Wa ghatathu ma'asihi, yang tertutup oleh perbuatan maksiatnya. Fa innahu mahjubun 'anil haqq, maka dia terhalangi dari al-haq. Terhalangi hadir di majelis ilmu, terhalangi untuk mempelajari Al-Quran, sehingga tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak yakin adanya hari kiamat, tidak yakin adanya hari pembalasan. Karena tidak yakin, dia tidak beramal soleh, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak hadir di majlis ilmu, dan dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, karena tidak yakin adanya hari pembalasan, sehingga yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan dosa dan maksiat, sehingga dia terhalangi dari kebenaran. Walihaza juzia ala zalik, maka dia pun dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ba'an hujiba anillah, sehingga orang-orang kafir tersebut terhalangi dari memandang wajah Allah. Kama hujiba qalbahu fid dunya an ayatillah, sebagaimana dia terhalangi hatinya di dunia memandang ayat-ayat Allah. Ketika di dunia dia terhalangi hadir di majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, dia terhalangi, enggak mampu dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, maka pada hari kiamat dia pun terhalangi, tidak bisa memandang wajah Allah. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan memandang wajah Allah dengan penuh kelezatan, kenikmatan. Allah memandangnya dengan keriduan pada yaumul Jumat, pada setiap hari Jumat, sehingga penduduk surga merasakan nikmat yang paling nikmat, sehingga dia lupa dengan nikmat surga. Kemudian Allah menutup kembali tabir wajahnya, sehingga penduduk surga rindu untuk ketemu kembali dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir terhalangi. Orang beriman dikasih kemampuan untuk bisa melihat wajah Allah. Orang-orang kafir tidak mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum, kemudian sesungguhnya mereka, mahadil uquba al-baligah, bersamaan mereka mendapatkan siksa yang keras dari Allah Azza wa Jalla. Al-jahim, orang-orang kafir, munafik, orang-orang fasik, pendosa, sungguh-sungguh akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Summa yuqalu lahum tawbihan, kemudian dikatakan kepada mereka kalimat-kalimat perendahan, wa taqri'an, dan juga penghinaan, ucapan-ucapan yang merendahkan dan menghinakan. Apa itu? Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kalian dustakan. Inilah hari kiamat, hari pembalasan yang kalian dulu tidak percaya. Kalian mendustakan adanya hari ini. Fadzakarallahum salasa anwa' min al'adzab, maka di sini Allah menyebutkan tiga macam dari azab. Pertama, azabul jahim. Mereka disiksa dalam neraka jahannam untuk merasakan panasnya, pedihnya azab neraka jahannam. Kedua, wa azabut tawbih, azab berupa celaan, ejekan, sehingga mereka merasa rendah dan hina ketika Allah menyatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa adzabul hijab, azab yang ketiga, yaitu terhalangi min rabbil alamin, memelihat Rabb-nya. Adzabul hijab min rabbil alamin, mereka diazab yaitu tidak bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla wal iyadzu billah, yang mengandung kemurkan Allah atas mereka, dan ini sebesar-besar azab neraka. Azab neraka yang paling besar, azab yang paling pedih, yaitu mereka tidak bisa memandang wajah Allah Ta'ala. Dan ini yang ditunjukkan, mafhum dari ayat ini. Ala annal mu'minin, adapun mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ala annal mu'minin, bahwasanya orang-orang beriman, yarawna rabbahum, mereka akan melihat Allah, mereka akan memandang wajah Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa fil jannah, dan juga di dalam jannah. Wa talazzazuna bin nazri ilaihi, dan orang-orang yang beriman berlezat-lezat memandang wajah Allah. A'zam min sa'iriz lazzat, itulah sebesar-besar nikmat, nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu memandang wajah Allah yang mulia. Wabtahijuna bi khitabihi, dan orang-orang yang beriman merasa senang berbicara dengan Allah. Yafrahuna bi qurbihi, merasa senang ketika dengar dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an, sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam sekian ayat dari Al-Qur'an, sekian banyak ayat Al-Qur'an. Watawatiru fihi an-naql an Rasulillah, dan juga telah banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang beriman pada hari kiamat memandang wajah Allah tidak perlu seperti memandang matahari, sangat terang, jelas, gamblang, atau seperti bulan, tidak perlu berdesak-desakan. Mereka bernikmat dan sangat merasakan nikmat memandang wajah Allah yang mulia. Wa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat ini ikhwati fillah, selain mengkhabarkan tentang kondisi azab orang-orang kafir, orang-orang munafik, pendosa, ahli maksiat, sehingga mereka mendapatkan tiga jenis azab, azab jahannam, azab mendapatkan kehinaan dan kerendahan, dan juga azab terhalang melihat wajah Allah. Allah juga menyebutkan bahwasanya dalam ayat ini terdapat tahdzir, terdapat peringatan minal dzunub, dari perbuatan dosa. Fa innaha tarinu alal qalbi, karena sungguhnya perbuatan dosa akan menghalangi, akan menutup hati. Satu dosa ada satu titik hitam dalam hati, 10 dosa 10 titik hitam, 1000 dosa 1000 titik hitam. Akhirnya hati itu lama kelamaan menjadi mati, cahayanya menjadi padam, tidak bercahaya. Hatta yang tami sunurahu, sehingga tidak bercahaya, padam cahayanya, hati tidak lagi bercahaya. Watamutu basiratahu, sehingga mati pandangan basirahnya, tidak bisa melihatnya. Fatanqalibu alaihi alhaqa'iq, sehingga terbaliklah segala hakikat. Fayaral batil haqqa, sehingga dia melihat kebatilan adalah kebenaran. Wal haqqa batil, dan melihat kebenaran adalah melihat kebenaran adalah kebatilan. Terbalik pandangannya, pendapatnya juga terbalik, ucapannya terbalik, keyakinannya terbalik. Ini karena pengaruh perbuatan dosa dan maksiat, karena hatinya sudah mati, tertutupi dengan noda-noda hitam dari perbuatan dosa dan maksiat. Wahada mimbat, dan ini hanya sebagian kecil dari pengaruh jelek perbuatan dosa, padahal masih banyak lagi pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Uqubatiz dzunub, dan akibat jelek dari pengaruh-pengaruh dosa. Maka ikhwati fillah, hendaklah kita tinggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan, dan mudah-mudahan hati kita kembali bercahaya terang, sehingga bisa melihat yang hak betul-betul nampak hak, yang benar betul-betul nampak benar, yang batil betul-betul nampak kebatilan. Dan semoga Allah beri rizki kepada kita bisa untuk mengikuti kebenaran, dan semoga Allah beri rizki kepada kita untuk menjauhkan diri dari kebatilan dan kejelekan dan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita, memberikan kemampuan kita kepada kita untuk bisa memandang wajahnya yang penuh dengan kenikmatan, bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat, memandang wajah Allah, sehingga kita merasakan nikmat yang paling besar ini. Dan semoga Allah selamatkan kita dari an-nar, dari neraka jahanam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma taqabbal du'ana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.